babe baru pulang kerja, badan lesu keriwat capek. Babe, ayam baru pulang belanja, sayur lodeh di talangnya, sambal goreng campur pete, ayam mana babe, oleh-oleh buat ayam. Nyelip di kantong, selembar amplop kosong. Aduh-aduh babe, kadang pete di hati ini, sebulan kerja, jadi yang kagak duitnya. Babe, sekali juga aku dengar lo kira gua budak. Kali sih budak, Be. Kurang ajar, terbuat centil lo ya. Emang gundu, Be, dicentil. Tidak, sini dong, buka pintu, Babe datang. Babe baru pulang kerja, badan lesu, keriwat capek. Babe, Ape? Baru pulang. Nyelip di kantong, selembar amplop kosong. Aduh-aduh babe, gak tentu pegi adini. Sebulan kerja, jadi yang kagak duitnya. Babe, Be, duitnya dikemanain aja sih? Lo tahu apa ya anak kecil, cuci kaki, gigi di luar sana. Batu orang tua banyak utang.